ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, meneruskan kajian kita Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-10 dari bab ikhlas, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib, semoga Allah ridhai keduanya. Dan ini seperti yang lalu, menunjukkan bolehnya seorang anak berkunyah dengan nama bapaknya. Beliau namanya Abdullah dan ayahnya Abbas, dikenal dengan nama Ibn Abbas, dan kunyah beliau Abul Abbas. Abbas nama ayahnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riwayat yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan sekaligus juga kejelekan-kejelekan hambanya. Kemudian Allah jelaskan, barang siapa dari hambanya yang niat hendak melakukan suatu kebaikan, maka Allah tulis baginya 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat, bahkan sampai Allah lipat gandakan tanpa bilangan tertentu, tanpa batas. Dan kalau si hamba niat melakukan suatu kejelekan dan tidak dia lakukan, dia urungkan niat itu, maka Allah tetapkan baginya 1 kebaikan secara sempurna. Tetapi kalau dia niat melakukan kejahatan kemudian dia lakukan, Allah hanya tulis baginya 1 kejelekan. Demikian hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini dikenal atau disebut dengan nama hadis qudsi. Hadis qudsi atau hadis ilahi, yaitu suatu riwayat yang didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah tanpa perantara. Suatu riwayat yang Rasulullah dapati dari Allah tanpa perantara Jibril alaihi salam. Terkadang beliau dapati secara ilham, Allah ilhamkan dalam hati beliau suatu makna dan beliau kemudian sampaikan makna tersebut dengan lafaz dari beliau. redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau terkadang dalam bentuk ru'ya Rasulullah mimpi, dan mimpi para nabi itu hak, pasti benarnya. Kemudian mimpi itu Rasulullah sampaikan kepada umat bahwa itu wahyu Allah. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandarkan riwayat itu dengan perantara bahwa Jibril menyampaikan kepadaku dari Allah begini. Nah, itu semua ketika lafaz-lafaz tersebut dinisbatkan kepada Allah, maka disebut hadis qudsi. Disebut qudsi karena suci, karena itu firman atau omongan Allah tabaraka wa ta'ala. Menurut para ulama, hadis qudsi ini bedanya dengan Quran. Kalau Quran muta'abbad bitilawati, ada janji pahala yang jelas tertentu bagi pembacanya, sehingga ada fadilah khusus bagi orang yang membaca Quran. Sementara hadis qudsi tidak demikian. Mungkin pahalanya secara umum bagi orang yang mempelajarinya, mengkaji. Tetapi sebagaimana Quran satu huruf dibaca pahalanya 10 huruf, 10 kebaikan, ini tidak ada pada hadis qudsi. Kemudian Quran secara lafaz maupun maknanya demikian Rasulullah sampaikan, seperti yang beliau terima dari Jibril alaihissalam, secara lafaz maupun makna. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya beliau fahami dari Allah, sementara lafaz terkadang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Rasulnya bahwa Allah mencatat segala tindak tanduk hambanya, segala amalan si hamba, baik itu amalan baik, amalan ta'ah, ataupun amalan kejelekan, amalan dosa dan maksiat. Perincian dari keterangan Allah ini, Allah sebutkan bahwa hamba yang telah niat menginginkan suatu amalan kebaikan, kemudian dia lakukan, benar-benar dia jalani niat tersebut, dia buktikan secara nyata, maka Allah tulis bagi dia 700 kebaikan. Bahkan terkadang Allah melihat nilai amalan itu yang sedemikian ikhlas, Allah lipat gandakan tanpa bilangan yang terbatas. Sangat banyak pahala yang Allah berikan kepadanya. Tidak terbatas hanya dengan 700 kali lipat. Sebaliknya, ketika seorang hamba menginginkan niat melakukan suatu kejelekan dan dia urungkan niat itu, maka Allah tulis bagi dia satu kebaikan sempurna tanpa terkurangi. Tetapi kalau dia lakukan niat buruk tersebut, maka Allah pun dengan keadilannya hanya menulis satu dosa, satu kejelekan bagi si hamba tersebut. Hadis Ibn Abbas ini, hadis qudsi ini, mengajarkan kepada kita beberapa akidah yang sangat penting bagi seorang mukmin. Yang pertama, menunjukkan maha luasnya ilmu Allah, maha luasnya pengetahuan Allah, di mana tiada tersembunyi bagi Allah sekecil apapun di langit ataupun di bumi. Tiada yang tersembunyi bagi Allah sampai niat hambanya pun Allah ketahui sebelum si hamba melakukannya. Apa yang tersimpan di dalam hati, apa yang tersirat dalam pikiran, Allah Maha mengetahuinya. Alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang terpendam di balik dada, apa yang tersimpan di hati masing-masing orang, Allah Subhanahu wa taala ketahui. Dan ini merupakan maha luasnya ilmu Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang telah lalu, yang sedang terjadi, ataupun yang akan datang. Semuanya dalam pengawasan Allah, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun yang luput. Nah, oleh sebab itu iman semacam ini cukuplah membuat seorang mukmin menimbang 1000 kali dari bisikan-bisikan jelek, keinginan-keinginan kotor yang ada dalam hatinya, ingin melakukan maksiat tertentu, maksiat A. Nah, kalaulah dia yakini Allah Tuhannya Maha mengetahui hal tersebut, dia akan malu. Kata para ulama salaf, la tandur ila sigari ma asait, walakin indur ila idhami man asait. Jangan kamu terkecoh, Anda jangan melihat kecilnya dosa yang Anda lakukan. Mungkin suatu maksiat dianggap alah cuma segitu saja, enggak sampai merampok misalnya, enggak sampai membunuh. Nah, paling-paling ya cuma ngomongin orang. Nah, jangan dilihat kecilnya dosa yang Anda lakukan, tetapi lihatlah kepada siapa Anda berdosa, melakukan dosa itu. Zat yang Maha Besar yang Anda maksiati. Ingatlah hal tersebut. Nah, di dalam hadis ini pula terdapat iman pula bahwa amalan manusia tercatat. Amalan manusia itu tercatat semuanya, baik yang amalan to'ah, amalan saleh, ataupun amalan jeleknya, semuanya tercatat, di mana Allah telah tentukan bagi setiap jiwa manusia para malaikat pencatat amalnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma yaf'alun. Para malaikat yang mulia yang mencatat amalan hamba. Ahsahullahu wa nasu, kata Allah. Allah tulis, Allah kumpulkan catatan-catatan amalan manusia itu. Sementara manusianya yang melakukan, melupakannya seakan dia tidak melakukan amalan-amalan itu. Baik itu amalan baik ataupun amalan jelek. Oleh sebab itu dalam surat Kahfi, orang-orang musyrikin, orang kafir, wal'iyadu billah, menyesali perbuatannya di dunia, kata mereka, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata mereka, kitab model apa ini? Rapor mereka ketika mereka terima di hari kiamat, aneh sekali, kitab ini tidak meninggalkan kejelekan sekecil apapun atau kebaikan sekecil apapun kecuali ditulis semuanya, apalagi yang besar-besar, yang kecil maupun yang besar semuanya dicatat. Asoha la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Di hari itu mereka dapati apa yang mereka lakukan di dunia dulu dihadirkan di hadapan mereka. Nih, rapot kamu. Kamu dulu lakukan ini, kamu dulu lakukan itu, kamu dulu ucapkan begini, kamu dulu ucapkan begitu. Semuanya ditunjukkan oleh Allah kepada masing-masing manusia. Di dalam hadis pula para ulama salaf menyebutkan qad adila wallahi man wakkalaka ila nafsik qad adala wallah man hasabaka ila nafsika. Sungguh maha adil zat yang menghisabmu kepada diri kamu sendiri, menghisab kamu, hisab kamu, catatan amalan itu diserahkan kepada kamu. Terserah Anda isi apa, gitu maksudnya. Allah tidak bebankan ini dan itu. Anda dikasih rapot kosong. Nah, terserah Anda mengisinya. Anda yang mengisi sendiri. Anda lakukan kebaikan, berarti Anda mencatat satu kebaikan untuk diri Anda sendiri. Anda melakukan maksiat, berarti Anda mencatat pada rapot Anda sendiri suatu nilai merah. Dan kesemuanya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Kebaikan mendapat kebaikan, pahala, maksiat mendapatkan adab. Diserahkan itu kepada si hamba, malaikat yang mencatatnya. Sungguh maha adil Allah yang memberikan catatan itu kepada si hamba sendiri. Di dalam hadis ini pula menunjukkan maha luasnya rahmat Allah dan keutamaan Allah kepada hambanya, di mana ketika berkenaan dengan kejelekan, Allah tidak lipat gandakan kejelekan itu. Satu kejelekan dilakukan si hamba, Allah catat satu kejelekan. Maha adil. Tapi tidak demikian dengan kebaikan. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali, bahkan sampai 700 kali, bahkan sampai berlipat-lipat kali tanpa ada batasan, tergantung keikhlasan orangnya. Ini sungguh kemurahan dari Allah yang tiada tanding. Zat yang maha mulialah yang hanya mampu melakukan demikian. Bahkan lebih daripada itu, kemurahan Allah tampak dalam hadis ini dengan Allah memberikan pahala baru hanya dalam bentuk niat. Ketika si hamba niat melakukan suatu kebaikan dan kemudian ia lakukan, Allah berikan pahala bagi dia. Si hamba niat melakukan kejahatan, maksiat, dan dia urungkan, baru niat, belum ada amalan, belum ada pengorbanan. Kalau orang beramal, sudah ada di situ pengorbanan, tenaga keluar. Kalau itu infak, mungkin hartanya keluar, sudah ada pengorbanan. Ini belum, baru sekedar niat, sudah Allah berikan pahala bagi dia. Dan ini tentu suatu kemurahan dan rahmat yang begitu luas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ini menunjukkan barokahnya amalan soleh. Barokahnya amalan soleh. Amalan soleh itu barokah, mendatangkan barokah bagi seorang muslim. Kalau dia melakukannya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai berlipat-lipat ganda tanpa batas. Barokah berarti, barokah itu artinya nana, berkembang biak, menjadi banyak. Baru niat sudah mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amalannya ringan tetapi pahalanya berlipat ganda. Amalannya ringan, mudah untuk dilakukan si hamba, tidak ada berat sama sekali. Tidak ada beban zikir, apa sulitnya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salat, bakti kepada orang tua, puasa, dan amalan-amalan saleh yang lain. Ringan, tetapi pahalanya sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu. Nah, oleh sebab itu, celakalah orang yang beramal tanpa bimbingan Allah, tanpa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada yang menjanjikan pahala. Siapa? Amalan yang Anda lakukan ini perintah siapa? Di ayat mana, hadis yang mana, ketika suatu ajaran, suatu amalan itu tidak disyariatkan Allah, tidak dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia berkorban, dianya mengeluarkan tenaga, waktu, harta, tapi sia-sia. Firman Allah di hari akhir kelak, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan catatan mereka di hari akhir, ma amilu min amal. Nih, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Si hamba melihat catatan rapornya senang. Wah, ini amalan-amalan yang dulu saya lakukan di dunia. Tetapi kata Allah, setelah ditunjukkan semuanya, tidak tertinggal satupun. Kemudian Allah jadikan catatan amalan itu debu yang berteberangan, tidak ada arti. Padahal dia telah berbuat, sudah berkorban, sudah keluarkan tenaga, keluarkan pikiran, keluarkan ini. Tapi ternyata catatannya dijadikan debu, tidak menghasilkan di sisi Allah apa-apa. Kan sia-sia. Apa yang dia lakukan, apa yang dia harapkan tidak dia dapati. Kenapa? Karena amalan itu dia ukur dengan akal pikirannya. Karena amalan itu berdasarkan perasaannya. Amalan itu berdasarkan adat istiadat kaumnya. Bukan dengan perintah Allah, bukan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia. Debu, enggak ada artinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini pula pelajaran bagi seorang muslim bahwa salah satu penyebab untuk seorang muslim melakukan ketaatan adalah dengan berpikir dan merencanakan amalan-amalan baik. Berpikir dan merencanakan amalan-amalan baik itu sebab untuk dia bisa melakukan amalan itu. Hamma itu dari ham, beban pikiran. Artinya ada yang di pikiran dia. Dia berpikir misalnya si fulan itu kasihan, keluarganya kekurangan, fakir. Kalau seandainya saya bisa bantu, insyaallah dia bisa membaik keadaan ekonominya. Nah, kalau saya kasih bantuan secukupnya lah, semampu saya. Niat, keinginan. Nah, ini akan membantu dia untuk melakukannya, untuk mempermudah. Sehingga esoknya dia akan datangi si fulan dan dia berikan bantuan itu. Berpikir dan merencanakan amalan baik. Sebaliknya pun demikian, berpikir dan merencanakan kejahatan itu membantu orang untuk melakukan maksiat tersebut. Membayangkan dan menghayalkan suatu maksiat, ini coba kalau dilakukan hasilnya akan besar. Kalau saya korup, waliyadzubillah, coba gaji yang biasanya 300 ribu, kalau korup ambil 50 saja kan sudah 350. Mending baru niat, dan itu akan membantu dia, akan mendorong dia untuk melakukan, lakukan, lakukan, ambil, ambil. Dengan demikian, hendaknya seorang muslim menyibukkan pikirannya dengan pikiran-pikiran baik, memikirkan dan menghayalkan amalan-amalan baik. Tentunya bukan sekedar khayalan belaka, tapi untuk mempermudah dan membantu dia mengamalkan amalan soleh tersebut dan menjauhkan dari pikirannya khayalan-khayalan jelek, maksiat-maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu akan menjerumuskan dia dalam kemaksiatan tersebut. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang yang meninggalkan kemaksiatan, maka Allah tentukan, Allah tulis bagi dia satu kebaikan. Ini kata para ulama disyaratkan ketika kebaikan, kalau kejelekan itu dia tinggalkan, dia urungkan niatnya karena Allah. Karena Allah, bukan karena niat, bukan karena sebab lain. Kalau karena sebab lain, tidak mendatangkan pahala bagi dia. Walaupun urung dia jalankan, orang hendak melakukan maksiat, bikin foya-foya, diajak, dan dia niat memang untuk foya-foya dan berpestaria sambil mabuk-mabukan. Ternyata untuk esoknya, malamnya dia berpikir, waduh, diajak patungan 500 ribu, sayang, memang asik acaranya, saya suka, tetapi 500 ribu ya berat, sayang lah, gak jadilah, gak usah, saya gak ikut. Gagal, dia gak jadi melakukan maksiat itu, tetapi karena bakhil, karena cinta hartanya, bukan karena takut sama Allah, bukan tahu kalau itu maksiat. Orang ini gak dapat pahala walaupun dia mengurungkan niatnya. Yang mendapatkan pahala ketika kejelekan itu diurungkan, niat kejelekan itu diurungkan karena takut dia kepada Allah, mengingat dosa, mengingat siksaan dan ancaman adab dari orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Itu akan lebih jelas dalam riwayat yang lalu, Abu Bakr radhiyallahu an, ketika seorang terbunuh dan yang membunuh kedua-duanya di neraka. Ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah jawab, yang terbunuh pun di neraka karena dia juga bermaksud membunuh lawannya. Dia memang gak jadi membunuh, orang dia mati duluan, tetapi tetap diadab karena ada niat, dan tidak dia urungkan niat itu bukan karena Allah, tetapi karena keburu dibunuh, itu saja. Juga dalam hadis yang berikutnya, dalam hadis yang ke-12, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dikenal dengan nama Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibn Umar, saya mendengar Rasulullah bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhulu. Ada tiga orang dari umat sebelum kalian, umat-umat yang lalu, ketika mereka dalam suatu perjalanan dan di malam hari mereka harus terpaksa berhenti, maka mereka pun masuk ke dalam goa untuk beristirahat tidur malam. Fal hadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba ketika mereka istirahat, tergelincir batu besar dari atas gunung dan berhenti tepat pada mulut goa sehingga mereka tertutup di dalamnya. Mereka terkurung dalam goa. Batu besar. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Kata mereka, ini tidak akan ada yang menyelamatkan kita dari batu ini, didorong juga gak mungkin, terlalu besar. Gak ada lain kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul, memakai amalan-amalan soleh kita. Qala rajulun minhum, salah seorang dari mereka bilang, berdoa, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Ya Allah, saya ini punya dua orang tua, bapak dan ibu saya, yang keduanya telah berusia senja, sudah tua. Dan kebiasaan saya, di dalam doanya dia berkata, saya tidak akan memberikan minum kepada anak dan istri saya, yaitu minuman susu yang dia perah, kecuali setelah kedua orang tua saya minum susu itu. Itu kebiasaan tiap harinya. Bapak ibunya dulu, baru dia berikan kepada istri dan anaknya. Tiap hari begitu. Fana'a bi talabu syajar yawman falam urih alaihima hatta nama fa'alabtu lahuma qabukahuma fawajatuhuma na'imaini fakarihtu an uqibahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala falabithtu walqadahu ala yadi an tadiru istiqadahuma hatta bariqal fajr wassibyatu yatadaghawna inda qadami fastaiqadha fashariba qabukahuma. Suatu hari, kata dia, saya sedang menggembalakan ternak, mencari rumputan, tentunya kambing atau unta, karena daerah sini mungkin habis rumputnya, dia cari ke sana, dia ngikuti namanya penggembala, sehingga tanpa dia sadari, jauh dari rumahnya. Karena jauh, pulangnya pun sudah petang. Pulang ke rumah, setelah dia peraskan susu, dia dapati bapak ibunya sudah tidur. Dalam hatinya dia bilang, saya gak mau ya Allah membangunkan keduanya. Khawatir tersinggung atau mungkin marah atau gak nyenyak tidurnya, mengganggu tidur mereka. Tetapi saya gak mau susu ini diminum oleh anak istri saya sebelum orang tua saya minum. Dan kodah, nampan atau semacam baskom kecil, bejana yang ada susu itu tetap saya pegang. Dalam kondisi anak-anak saya yang masih kecil menangis sejadi-jadinya, teriak, hausan, minta susu. Sudah waktunya mereka minum, kebiasaannya begitu. Tetapi mengingat kedua orang tuanya belum minum, saya tahan susu ini. Sampai kapan itu? Sampai fajar tiba. Semalam suntuk, anaknya tidak diberi minum susu. Padahal kebiasaannya ya, sebelum tidur orang tuanya kasih minum, kemudian anak istrinya, tidurlah mereka. Ini kejadian istimewa gitu, tanpa dia rencanakan. kemalaman pulang orang tuanya tidur. Dia pertahankan susu tidak diberikan kepada anak istrinya sebelum kedua orang tuanya minum. Sampai azan fajar. Maka dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarij 'anna ma nahnu fi min hadhihi as-sakhra. Fan farajat syai'a la yastati'una al-khuruj minhu. Ya Allah, kalau aku lakukan itu benar-benar ketika itu menginginkan wajah-Mu, menginginkan ridho dan pahala dari-Mu, ikhlas karena Engkau, aku lakukan itu karena baktiku kepada kedua orang tua, maka keluarkan kami dari goa ini, singkirkan batu ini. Setelah itu kata Rasulullah, batu itu pun bergeser sedikit dari mulut goa, tetapi tetap mereka belum bisa keluar. Sudah terkabulkan yang pertama doanya. Waqal al-akhir, yang kedua sekarang ganti berdoa. Allahumma innahu kanat li ibnatu am kanat ahabun nasi ilai wa bi riwayat kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sana minas sinin faja'atni fa ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Ya Allah, aku ini pemuda kaya raya dari keluarga kaya. Saya punya sepupu, anak pamannya, yang cantik sekali. Dan aku sangat cinta kepadanya. Sebagaimana lelaki sewajarnya mencintai wanita, apalagi orang cantik. Dan suatu ketika aku minta kepada sepupuku ini untuk melayani nafsuku, tetapi dia tolak karena ketaatan si wanita ini dan imannya. Sampai suatu saat datang masa paceklik, keringan, habisan bahan pakan. Karena ini keluarga kaya, keluarga sepupunya ini minta bantuan kepadanya, namanya keluarga. Aku katakan kepada si sepupuku ini, saya tidak akan kasih kamu kecuali ini ada 120 dinar. Besar tentunya mata uang di masa itu, 120 dinar. Tapi syaratnya kamu harus serahkan diri kamu, layani saya. Fa alat, dan dia lakukan. Ya, bagaimana lagi? Alasan ekonomi dari dulu, semenjak dulu dan sampai sekarang, ya itulah alasan orang melakukan maksiat tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha, sampai ketika dicumbui perempuan itu dan saya sudah mampu, sudah berkuasa atasnya. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz lebih tegas, saya sudah menduduki di atas kedua pahanya. Nah, ini tinggal timba dimasukkan ke dalam sumur. Qalat, kata si wanita mengingatkan kembali kepada sepupunya ini, ittaqillah wa la tufaddal khatim illa bihaqqih. Ingat kamu sama Allah, jangan kamu pecahkan cincin itu kecuali dengan haknya. Artinya dia ibaratkan kegadisannya, kehormatan dirinya dengan cincin. Segel itu jangan dibuka kecuali dengan haknya. Artinya kamu nikahi saya kalau kamu memang ingin. Jangan zina semacam ini. Qansarat anha wa hiya ahabun nasi ilayya wa taraktu dhahab alladhi a'taituha. Tersentak hati lelaki ini karena peringatan si wanita yang demikian tajam, dan dia tinggalkan. Dia turun segera pakai pakaian, dan si wanita segera dipakai. Padahal kata dia, dia dalam kondisi wanita yang paling saya cintai, paling cantik di masa itu. Itu pun saya biarkan uang yang telah saya berikan 120 dinar, tidak sedikit. Allahumma in kunta fa'altu dhalika tiwa'a wajhika fafruj anna ma nahnu fi fanfarajati safra ghayra annahum la yastati'una al-furuja minha. Ya Allah, kalau aku lakukan itu meninggalkan zina padahal sudah di atas tubuh si wanita, kalau aku lakukan itu karena benar-benar takut kepadamu, takut dari ancamanmu, ikhlas aku lakukan itu karenamu, ya Allah, bebaskan kami dari goa ini, keluarkan kami. Dan bergeser kembali batu besar itu lebih dari yang sebelumnya, tetapi tetap juga mereka belum bisa keluar. Sudah dikabulkan doanya yang kedua. Wabala salit, tinggal yang ketiga. Allahumma sta'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghayru rajulin wahid tarakal ladhi lahu wa dahab. Ya Allah, aku orang kaya dan punya banyak pembantu. Mereka bekerja untuk melayani saya sebagai tukang kebun, sebagai tukang ternak dan lain sebagainya. Dan saya berikan gaji mereka tiap bulannya, dikasih gajinya, upahnya, kecuali satu orang. Tiba-tiba dia tinggal saya. Sementara gaji belum saya berikan kepadanya, upahnya tetap saya pegang. Itu hak dia, upahnya. Dia entah pergi kemana. Fathamartu ajrahu hatta katurat minhul amwal. Upah ini saya kembangkan, saya belikan kambing betina satu, kambing jantan satu, akhirnya dinikah, dikawinkan, beranak, anaknya pun besar, dikawinkan, beranak lagi sampai banyak. Karena banyak dibelikan onta, onta betina satu, onta jantan satu, dikawinkan punya anak, anaknya besar dikawinkan punya anak sampai beratus ekor, banyak sekali. Kajaani ba'dahin, setelah sekian lama datang hamba Allah ini. Kata dia, ya Abdullah adi laya ajri. Wahai majikanku, mana upah saya dulu yang belum saya ambil? Fakultu, aku bilang kepadanya, kullu ma tara min ajrik minal ibil wal bakar wal ghanam wal raqib. Kamu mau ambil upah kamu? Nih, diajak ke lembah, itu yang kemuliaan. Kambing beribu-ribu ekor, onta beribu-ribu ekor, sapi beribu-ribu ekor, plus budak-budak. Karena dijual, dapat hasil dibelikan budak. Ini semua harta kamu, ambil. Fakultu, si budak berkata, ya Abdullah, la tastahzi' bi, kamu jangan mempermainkan saya. Saya ini tukang kebun biasa, masa iya upah saya selembah ini? Jangan bergurau. Kata si majikan, la astahzi ubik, saya enggak gurau, betul itu harta kamu, saya kembangkan, ambil, itu milik kamu. Fa'akadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Diambil semua harta itu oleh si budak tanpa tertinggal satu pun, semuanya dibawa pulang. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika tiqa'a wajhika fafruj anna ma nahnu fi fanfarajat as-sakhra fa kharaju yamshu. Ya Allah, kalau aku lakukan itu ikhlas karena engkau mengharap ridhamu, pahala, maka bebaskan kami dari goa ini. Maka bergeser pulalah batu itu, terbukalah mulut goa, mereka keluar melanjutkan perjalanannya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengandung banyak pelajaran. Yang pertama tentang syariat bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh. Sunnahnya bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh, apapun bentuknya. Tawassul itu sebagai pembuka permintaan seorang hamba kepada Allah seperti yang dilakukan tiga orang. Mereka meminta untuk dibebaskan dari mulut goa ini, bisa keluar. Berdoa saja, kemudian mereka tambah doa itu dengan tawassul amalan mereka. Ya Allah, saya dulu pernah lakukan ini, seperti yang telah kita baca. Yang pertama, baktinya kepada orang tua, yang satunya meninggalkan zina, yang satunya menjaga amanat. Ini tawassul amalan soleh masing-masing ya. Nah, dengan tawassul itu kemudian Allah kabulkan doa mereka, berarti masyru'. Mungkin dia sakit parah, jadi bertawassul kepada Allah. Ya Allah, mungkin dia pernah bangun masjid, sekolah, pesantren. Ya Allah, saya pernah membangun masjid untuk kaum muslimin di daerah sana. Masya Allah, mereka gunakan masjid itu untuk sholat lima waktu, untuk Jumat, untuk ta'lim, untuk pengajaran ilmu. Kalau ikhlas aku lakukan itu, aku wakafkan, aku bangun tanah itu karena Engkau ya Allah sembuhkan aku dari sakit ini. Boleh, bagus. Bertawassul kepada Allah dengan amalan soleh. Ini yang pertama. Yang kedua juga disyariatkan bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat kebesaran Allah. Dengan menyebut nama atau sifat-sifat kebesaran Allah, terutama yang berkaitan dengan permintaannya. Misal, dia sedang didolimi orang, disakiti, maka dia bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ya Qawi, Zat yang maha kuat. Ya Jabbar, Zat yang maha perkasa. Balas kedoliman orang yang mendolimi saya setimpal dengan kedolimannya. Berdoa dengan menyebut nama Allah. Meminta rizki, ya dia sebut dia Razzaq, Zat yang maha pemberi rizki. Beri saya rizki. Minta ampunan, yang menyebut ya Ghaffar, ya Ghafur, Yaghfirli, dan demikian seterusnya. Ini seperti firman Allah di dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama kemuliaan, maka berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama itu. Kalau dengan amalan soleh, dalilnya hadis ini yang baru kita baca. Yang ketiga, bertawassul kepada Allah dengan meminta doa orang soleh yang masih hidup. Dengan meminta doa dari orang soleh yang masih hidup. Syaratnya berarti yang pertama orang soleh. Nggak semua orang bisa dimintai doa. Karena besar harapan orang soleh itu doanya diterima oleh Allah. Enggak bisa pastikan, cuma besar harapan kita. Karena dia orang yang soleh, menjaga sholat, taat selalu kepada Allah, akhlak, akidahnya bersih. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan sekedar orang soleh, tetapi yang masih hidup. Sehingga datang kepadanya bilang, tolong, misalnya anak saya sedang sakit atau orang tua saya sakit, doakan agar Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Ini boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan kepada orang yang mendoakan saudaranya, orang Muslim yang mendoakan saudaranya. Wal malaikatu taqulu walaka mithluh. Kalau seorang muslim mendoakan saudaranya kebaikan, para malaikat menjawab, kamu juga mendapatkan doa semacam yang kamu berikan kepada saudara kamu. Artinya dia mendoakan saudaranya, malaikat mendoakan dia, balasannya lebih mulia. Malaikat makhluk yang tidak mengenal maksiat sama sekali. Dan demikian para sahabat lakukan. Kalau ada sahabat mau berangkat umroh atau safar, mereka ingatkan, syarikna fi sholihi du'aik, ikutkan sertakan kami dalam doa kamu. Kalau kamu berdoa nanti, ikutkan kami, sebut kami, beri keselamatan kepada fulan, alan yang ada di Madinah. Nah, ini tiga ini yang boleh dalam tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua dengan amalan soleh yang pernah ia lakukan seperti hadis ini. Yang ketiga dengan meminta doa orang soleh yang masih hidup. Adapun permintaan doa kepada orang yang menampakkan kesolehan tapi dia tidak soleh, percuma. Ukuran orang itu soleh atau tidak, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, cerminkan kepada Quran dan Sunnah, hadis Nabi. Adakah gerak-gerik dia, amalannya, sikapnya, akidahnya cocok tidak dengan Quran dan Sunnah? Cerminkan. Sholatnya misalnya, gampangannya, apakah tata cara sholat dia seperti sholat Rasulullah? Pakaian dia, tutur katanya, puasanya, akhlaknya, keyakinan-keyakinan dia, cocokkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seperti dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau Anda melihat seorang yang mampu berjalan di atas air dan terbang di atas udara, jangan kamu percaya dia kalau dia itu orang soleh sebelum Anda lihat amalan akidah dia samakah dengan Quran dan Sunnah. Itu penilaian. Bukan orang yang sekedar melakukan keajaiban, mampu melakukan keanehan yang menyalahi kebiasaan orang, kemudian diyakini orang soleh. Belum tentu. Syaitan bisa melakukan semacam itu. Debus, tusuk tidak mempan, dibakar tidak terbakar, digolok tidak luka. Belum tentu dia orang soleh. Lihat amalannya setiap harinya bagaimana. Akidah dia, keyakinannya cocok tidak dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, pastikan dia anak buah syaitan, bukan orang soleh. Orang soleh. Yang kedua, tidak cukup orang soleh. Yang masih hidup, kalau sudah mati percuma dimintai. Orang mati butuh didoai, bukan untuk dimintai doa. Dia yang butuh kamu doakan supaya diselamatkan dari azab kubur, diberi rahmat Allah. Itu yang bisa kita bahas kelanjutannya insyaallah berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.